Yahya, Pasai, Siblah. Na sidro urang yang nan jih Lazarus tinggai di Betania, musapat ngon sedara jih yang nan Maryam dan Marta. Maryam, nakeh urang inong yang ro minyak mangat be bagaki Tuhan, dan jisampuh ngon ok dro jih. Sabah wate, Lazarus rut bak sakit, bandua cedara gop nyan jipegah bak Isa. Tuhan, cedara kamu yang Tuhan gasih nyan sakit. Wate gedengo le Isa habanyan, laju gepegah. Penyakit gop nyan hana jiba mati. Nyo terjadi mangat Allah jipemulia, dan lom tema sabab ane Allah jipemulia ci. Isa gegasih ke Marta, Maryam dan Lazarus. Tema wate Isa getemeh haba Lazarus sakit, gopnyan ke saja tinggai bak tempatnyan dua urote. Ohlehnyan baru ke gepegah bak murid-murid ge. Jak tagisa uyu dia. Awaknyan laju ji jawab. Bapa gure, ban mantong urang-urang Yahudi ji kena rom bapa ngon bate. Dan jinonyo bapa kena gisa lom kede. Bukan ke menyo uro trep ji 12 jam? Ken Isa. Urang yang jak wate uro hana meganto. Sabab deh jikalon terang donyanyo. Tema ureng yang jak oh wate malam meganto, sabab hana terang ba urengnya. Menankeh gepegah le Isa, olehnyan gopnyan gepegah lom. Sabat getanyo Lazarus gaji eh, tema ulun kena lun jak pegojihnyan. Murid-murid Isa, laju ji pegah. Tuhan, menyo Lazarus ji eh, entek jinyan temah pulih. Maksud Isa, nakeh bahwa Lazarus nyan kamate. Tema awak nyan ji pikir maksud Isa nyan, Lazarus jieh biasa. Ngon sabab nyan, Isa gepegah bak awak nyan terus terang. Lazarus kamati. Tema ulun galak cit sabab ulun hana sidih. Sabab lebih-lebih ke gata. Mangat gata jit tapati. Jakkeh tajak bak saatnya ubak Lazarus. Thomas yang tehoi si kembe, jepegah bak rakan-rakan jih murid-murid Isa. Jak getanya tak setut, bah keh tanya mati mesajan ngon geh nyan. Wate Isa katruk bak tempatnya, Lazarus kaput uro trep jih lam kubu. Betania, tongon Yerusalem, kira-kira le kilometer je oh jih. Rametat urang Yahudi, jiteka jejak sawu Marta dan Maryam, ke jejak pemangat ate awaknya. Sabab Lazarus sedara jih nyan ka meninggai. Wate Marta jidengo Isa katruk, gopnya laju getebit, kegejak sambut Isa. Sedangkan Maryam tetap tinggal di rumah. Gepegah le Marta bak Isa. Tuhan, menyo Tuhan na di sino bak watenyan, pasti sedara ulun nyohana meninggai. Dema menan ulun tepe bahwa bak saat nyocit, dema po tu Allah, dema gebri pemantong yang Tuhan lake bak gopnya. Sedara gatanyan udip lo. Ken Isa ubak Marta. Gejawab le Marta. Ulun kutupu Lazarus dema udip lom wate uru mate gepebedoh lom oh uru kiamat. Ulun ke nyang beri udip dan nyang pebedoh ureng mati. Kun Isa bak Marta. Ureng yang meiman ke ulun tema udip bah kejinyan ka mati. Dan ureng udip yang meiman bak ulun si umum masa hana mati. Pegata tapati lam hainyan. Tuhan. Jawab Marta. Ulun meiman Tuhan anu Allah. Raja peselamat yang tema teka dalam dunianya. Oh kalau gepegah le Marta lagi nyan, laju gejak tau Maryam, sedara gop nyan, laju gesah bak Maryam nyan. Bapak gure na di sino, gop nyan getanyo gata. Banji denguh habanyan, Maryam bagah-bagah jebedoh, laju jejak merempok ngon Isa. Watenyan, Isa gohlom getamong lam gampung. Gop nyan mantong na bak tempat Marta merempok ngon gop nyan. Ureng-ureng Yahudi, yang tengah ji pemangat ate Maryam di rumah, banji kalon Maryam ji bedoh, dan bagai tak ji tebit ulua, awak nyan pih laju ji setot Maryam. Sabab awak nyan ji pikir Maryam jejak bak jerat ke jejak mobae. Wate Maryam truk bak tempat Isa, dan ji kalon gop nyan, laju ji metuut Maryam di ke gop nyan sira ji pegah. Tuhan, menyo Tuhan na di sino bak wate nyan, pasti cedara ulunyo hana meninggai. Wate Isa ge kalon Maryam jimo, dan ureng-ureng yang jejak mesajan ngon Maryam nyan pijimo, ate ji sedih, dan ji nyan lemah insuh lumpahna. Dan getanyong ke legop nyan ba awak nyan. Dipat gata kubu Lazarus nyan. Jak da kalon Tuhan. Jawab awak nyan. laju Isa gemo, tema ureng-ureng Yahudinyan laju ji pegah. Yang ke hanawa yang gasih gopnyan ke Lazarus. Tema, nacit lam kawan awaknya ji pegah lagenyo. Gopnyan gepejut ureng buta deh ji kemalon. Pakan gopnyan hanahase getam mangat Lazarus bek mate. Isa insuh lumpahna, laju gejak bak kubunyan, kubunyan nake saboh guha yang tutup ngon bate raya. Kirih kedih batenyan. Ken Isa, Marta, sedara ureng yang matenyan di jauh. Demah Tuhan, jihnya kaput uro tu kubu, katente kamu beking. Isa gepegah bak Marta. Kon kalau ulun pegah ubak gata. Menyo gata meiman, gata takalon. Padupna raya kuasa Allah. Tema awaknya laju jikirah bate. Olehnya Isa getangah ulanget cira gepegah. Terimong gasih bapak. Sabab roduh kana dengar ulun. Ulun kutupu dronus sabi na dengar ulun. Tema ulun pegahnya. Ke urung-urung yang na di sini. Mangat awaknya jipate bawa dronus ke yang utus ulun. Oh kalah gepegah menan. Isa laju gedompek ngonsu yang tegah. Lazarus, tebit! Dan ji tebit ke laju ureng yang kamatenyan. Jaro ngon gaki ji, mantong mebalut ngon ija kafan. Dan muka ji, mantong tutup ngon ija tup muka. Ploh laju ija kafan jihnyan, mangat jut jija. Ken Isa ba ureng-ureng yang na disinan. Jai tat-tat ni ba ureng-ureng Yahudi, yang teka jejak sawu Maryam. Jimu iman uba Isa wate jikalon kejadiannya. Tema, nama padup dro lam kawan awaknya, laju jijak bak ureng-ureng Farisi, dan laju jipegah punyang kagepubut le Isa. Ngon sababnya, ureng-ureng Farisi, dan imum-imum ule, laju jipunah rapat di ke mahkamah agama. Awaknya jipegah, punyang haruh tapubut, urengnya jaitat jipubut yang ajaib. Menyota pebiya urengnya jipubut, laju lagenyo, mutamah jai ureng yang muiman bak jihnyan. Dan akeji, penguasa Roma tema, jiteka dan jipuhan cobait Allah. Dan ban mandum banda getanyo. Sidro lam kawan awaknyan, yang nanjih Kayafas. Imum agung bak tonyan, urengnyan jipegah lagenyo. Gatanyo hanata tupu sapu. Pukuh gata hanata sada, bahwa demi rakyat, lebih get sidro ureng mate ni bak bansa-bansa hanco. Sebenarnya Kayafas jipegahnya bukan dalam pikiran jih kedro. Tema si bago Imam Agung tonyan, jihnya laju jipujut Isa tema mate ke bansa Yahudi. Dan bukan ke bansa Yahudi mantong, tema ke tepesapat dan tepesaboh anu-anu Allah yang mencerebre. Pun ni bak uronyan, le penguasa Yahudi laju jimupakat ke jipoh mate Isa. Ngon sababnya, Isa hana le gepelemah dro di ke ureng rame, lam kawan ureng Yahudi. Gopnya laju getinggal Yudea, laju gejak Ubanda yang nanjih Efraim. Bak bineh padang pasir. Di sinan, gopnya tinggai mesajan ngon murid-murid ge. Bak watenyan, katotat ngon uroraya paskah Yahudi. Jai tat-tat ureng yang tinggai di gampong-gampong, jijak u Yerusalem, kejijak puna upacara tepegleh dro, sigohlom perayaannya. Awaknya jimita Isa, dan wate kamu sapat di bait Allah, awaknya laju jimarit sabe ke dro-dro. Pakriban menyobak kata, pekeh mungkin gopnya hana geteka urorayanya? Awaknya jipegah menan, sabab imum-imum ule, dan ureng-ureng Farisi, jipetebit perintah, bahwa ureng yang jitepu, dipat isanya na, haruh jilapor, mangat gopnya hasil terdrop.